والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد عليه عباس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل اتباع الجنائز. سمعتين يا إخوان؟ باب keutamaan mengikuti jenazah. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه، dan berkata Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu: "Idza shallaita faqad qadaita alladhi 'alayka." Apabila kamu telah mensolatkan jenazah, faqad qadaita alladhi 'alaika, maka sungguh engkau telah menunaikan kewajibanmu. Tayyib. Di awal Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyatakan bab keutamaan mengikuti jenazah. Lalu membawakan ucapan Zaid ibn Thabit radhiyallahu an yang menjelaskan bahwasanya kewajiban kita adalah mensolatkan jenazah. Di sini khonafitina azzakumullah ada fadilah, ada faridah. Ada perkara yang merupakan fadilah, keutamaan yang sangat dianjurkan, namun bukan perkara yang wajib, bukan perkara wajib ditunaikan, yaitu ittiba'ul janazah, mengikuti jenazah. Kita mengikuti jenazah, tujuan intinya adalah untuk meraih pahala, namun bukan hakul mayyit, bukan termasuk haknya mayyit, bukan termasuk haknya ahlul mayyit, keluarganya sang mayyit. Adapun yang kedua, faridah, perkara yang fardu, yang wajib, yakni merupakan haknya mayyit atau haknya ahlul mayyit yang kita tunaikan, yaitu salatul jenazah, salat jenazahnya. Barakallahu fikum. Makanya di sini Zaid bin Thabit radhiyallahu an menyatakan, kalau kamu sudah mensolatkan jenazah, maka sudah kamu tunaikan kewajiban kamu menunaikan hakul mayyit wa ahlih. Ada fadilah, ada faridah. Hada awwala. Thanian, yang kedua barakallahu fikum ialah di sini Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala memaksudkan supaya kita tidak semata-mata menunaikan kewajiban, tetapi lebih daripada itu mengejar keutamaan. Sehingga fokusnya beliau pada fadlu ittiba'il janais, keutamaan mengikuti jenazahnya. Ini yang beliau tekankan. Barakallahu fikum. Sehingga dikerjakan dua-duanya barakallahu fikum. Mensalatkan sekaligus mengikuti jenazah tadi, fardhan wa fadla. Barakallahu fikum. Diriwayatkan dari Mujahid rahimahullah, beliau mengatakan ittiba'ul janazah afdalun nawafil. Mengikuti jenazah merupakan amalan nafilah yang paling afdal. Dalam riwayat yang lain dengan lafaz ittiba'ul janazah afdalu min salatit tatawwu', mengikuti jenazah itu lebih afdal daripada salat sunnah. Baik. Dan nanti akan disebutkan barakallahu fikum keutamaannya dalam hadis, seseorang yang mengikuti jenazah akan mendapatkan satu qirab. Baik, adapun ucapan Zaid bin Thabit radhiyallahu an ini dikeluarkan oleh Sa'id bin Mansur dari jalur Urwah bin Zubair dari Zaid bin Thabit dengan lafaz idza sallaitum 'alal janazah faqad qadaitum ma 'alaikum fakhallu bainaha wa bain ahliha. Apabila kalian telah mensolatkan jenazah, maka sungguh kalian telah menunaikan kewajiban kalian. Maka biarkan jenazah itu dengan keluarganya. Naam. Dikeluarkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq As-Sana'ani dalam musannafnya. Dan juga Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Dengan lafaz idza sallaita ala janazatin faqad qadaita ma alaik. Kalau kamu sudah mensolatkan jenazah, maka sungguh kamu telah menunaikan kewajiban. Kalimat ini menunjukkan kalimat qadaita ma alaik, qadaitu ma alaikum, menunjukkan bahwasanya salatul janazah hakul mayyit. Salat jenazah itu haknya mayyit. Sehingga kalau kamu mensalatkan itu jenazah, berarti kamu telah menunaikan kewajiban kamu, menunaikan hakul mayyit. Kalau kamu kepingin ittiba'ul janazah, kepingin mengikuti jenazah, maka itu afdal, lebih utama, dan mendapatkan pahala yang berlebih. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah wa qala Humayd ibn Hilal. Dan berkata Humayd ibn Hilal, ma 'alimna 'ala al-janazati idhna. Kami tidak mengetahui atas jenazah izin. Yani kita tidak mengetahui adanya kewajiban minta izin terkait dengan jenazah. Walakin man shalla tsumma raja'a falahu qirab. Namun seseorang yang mensolatkan jenazah kemudian dia pulang, dia mendapatkan satu qirab. Di sini qanafdina azakumullah ada pembahasan yang diangkat oleh Imam Bukhari, yaitu apakah kita harus minta izin kepada keluarga mayit ketika tidak bisa mengikuti jenazah? Paham tuh? Apakah harus meminta izin kepada keluarga mayit ketika tidak mengikuti jenazah, enggak mengantarkan jenazah? Di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat yang diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah. Pendapat yang dihikayatkan dari Imam Malik rahimahullah. Beliau mengatakan, la yansarif hatta yasta'zin. Dia tidak boleh pulang sampai minta izin keluarga mayit. Tidak boleh pulang hingga dia minta izin keluarga sang mayit. Ada beberapa hadis yang diriwayatkan tentang masalah ini. Di antaranya ialah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dari Jabir Ibn Abdillah radhiyallahu an, dengan lafaz amirani walaysa bi amirain, amirani walaysa bi amirain, ar-rajulu yakunu ma'al janazah الرجل يكون مع الجنازة يصلي عليها فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها. الرجل يكون مع الجنازة يصلي عليها فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها. Ada dua amir, dua penguasa. Padahal dia bukan penguasa. Salah satunya seseorang yang bersama jenazah, dia mensolatkan jenazah, tidak boleh dia pulang hingga minta izin walinya, waliul jenazah. Al-hadith. Ini dari hadisnya Jabir bin Abdullah, Indal Bazar, wa fi isnadihi dha'f. Tetapi di sanadnya ada kelemahan. Datang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Al-Uqaili fi Dhu'afa'il Kabir. Juga datang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dikeluarkan oleh Al-Uqaili fi Dhu'afa'il Kabir dengan lafaz yang semisal, tetapi sanadnya juga dhaif. Juga diriwayatkan dari ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Abdul Razzaq As-San'ani dalam musannafnya, tetapi sanadnya munqati'. Isnaduhu munqati'. Sehingga barakallahu fikum dalam masalah ini tidak ada hadis yang sahih. Yang ada pendapat sebagian ulama kita seperti Ibrahim An-Nakhai dan dihikayatkan dari Imam Malik pernah dilakukan, diamalkan oleh Miswar Ibnu Makhramah. Mereka tidak pulang hingga minta izin kepada keluarganya. Kepada keluarga sang mayit. Hada qawl. Al-qawlu thani, pendapat yang kedua, pendapat jumhurul ulama wa jumhurus salaf, pendapat kebanyakan ulama atau kebanyakan salaf, dan ini pendapat yang dipegangi oleh mu'wamu ahli fatwa, mayoritas ahli fatwa di kalangan para fuqaha. Mereka mengatakan tidak perlu minta izin. Seperti pernyataan Humaid ibnu Hilal rahimahullah. Ma'alimna 'alal janazati idna. Tidak ada izin terkait dengan bab jenazah. Tetapi barang siapa yang mensolatkan jenazah kemudian dia pulang, dapat satu qirat. Barakallahu fikum. Hadha huwa rajih. Ini yang rajih. Barakallahu fikum. Sehingga khulasanya kana fitna azakumullah, seperti yang terangkan tadi, hakul mayyit Hak mayit adalah as-shalah. Disolatkan jenazahnya. Setelah itu terserah Anda, Anda mau pulang silakan pulang tanpa harus minta izin kepada keluarga mayit. Anda mau teruskan mengantar jenazahnya sampai dikuburkan, itu yang lebih afdal, dikarenakan mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi, dan itu yang dianjurkan oleh para ulama. Itu pula yang ditekankan oleh Imam Bukhari pada bab ini, babu fadl ittiba'il janazah janais, bab keutamaan mengikuti jenazah. Barakallahu fikum. Sehingga ada yang merupakan hakul mayyit, ada yang merupakan ibtiqaul fadilah, upaya untuk mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Fahamtum? Faham ya? Sehingga ada yang merupakan hakul mayyit, disolatkan jenazahnya. Ada yang upaya kita untuk meraih pahala besar, yaitu mengikuti jenazahnya setelah itu sampai dikuburkan. Naam. Sehingga tidak perlu minta izin ketika kita selesai sholat langsung pulang. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Nu'man. Abu Nu'man namanya siapa ikhwan? Muhammad ibnu Fadl, lakabnya Arim. Indak ya akhana Habib. Arim, ma makna? Nasiya. Musran, Arim, ma maknahu? Nasiya apa nusiya? Jangan bilang nasiya. Kamu katakan nusiya. Kalau nasiya, dosa antum ya. Melupakan ilmu. Nusiya, terlupakan karena enggak murojaah. Andak ya akhana arifin. Arim. Siapa yang tahu maknanya? Syarir. Jangan baca syarir. Syirir. Syirir itu orang yang sangat jahat. Barakallahu fikum. Tetapi gelar itu tidak ada pada beliaunya. Tidak ada pada beliaunya. Beliaunya orang yang baik. Imam termasuk imamul hadith. Barakallahu fikum. Tetapi subhanallah gelarnya kok seperti itu. Arim. Itu termasuk gelar-gelar yang disematkan kepada para imam. Padahal beliau enggak demikian keadaannya. Barakallahu fikum. Gitu ya. Tayyib. Hadza arim Muhammad ibn Fadl ibn Nu'man. Qala haddathana Jarir ibn Hazim. Indak ya akhana. Man raji'a alim. Wa man lam yuraji' nusi. Aba Hurairah. Jarir ibn Hazim. Ma halu riwayatihi an Qatadah? Jarir ibn Hazim kalau meriwayatkan dari Qatadah bin Di'amah Sadusi, ma haluha? Nusi. Ali de Yazid, aina Yazid? Aina Yazid? Jarir ibn Hazim, idza rawa an Qatada mahalu? Nusi. Abdullah. Dhaif. Man nasu ala hadha? Dia dikatakan dhaif. Jarir ibn Hazim kalau meriwayatkan dari Qatadah dhaif. Yang mengatakan demikian di antaranya fulan Ibnu Ma'in wa Ibnu Adi dan juga yang lainnya. Naam ikhwan, riwayatnya Jarir bin Hazim an Qatadah Mutaribah. Goncang ikhwan. Baru dibahas tadi pagi padahal. Lali ini ya. Qismuddin duanya sudah lupa. Pagi apa siang? Siang malah ya. Oh, lebih dekat lagi. Begitu saya tanya langsung semuanya nunduk. Tidak ada yang naik kepalanya. Merasa dia. Yang kena kita orang. Nah, Jarir bin Hazim rawi yang thiqah ya ikhwan. Tapi yang namanya rawi thiqah terkadang lemah dan dhaif ketika meriwayatkan dari guru tertentu. Barakallahu fikum. Sehingga tidak semua, tidak selamanya rawi thiqah itu thiqah. Ada kalanya dia thiqah, ada kalanya dia lemah dalam keadaan tertentu. Ada dhaifun fi syekhin muayyan. Ayyib. Qala sami'tu Nafi'a. Nafi' maula Ibnu Umar. Dari sini kita mendapat ya ikhwan, Jarir Ibnu Hazim kalau meriwayatkan dari Nafi' thabtun fi. Termasuk syaratul Bukhari huna. Termasuk syaratnya Imam Bukhari di sini. Nafi' maula Ibnu Umar memiliki murid yang sangat banyak. Barakallahu fikum, sehingga dari murid-muridnya tadi ada yang senior, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, wa hakadha. Jarir bin Hazim di antara murid seniornya Nafi'. Barakallahu fikum, tetapi ada yang lebih azbat daripada itu. Ada yang mengatakan Imam Malik, ada lagi yang mengatakan yang lainnya lagi yang ma'ruf, Imam Malik, Ibn Malik, An-Nafi', An-Ibni Umar. قال سمعت نافعا يقول حدث ابن عمر حدث dikasih tahu dikasih khabar ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ابن عمر رضي الله تعالى عنهما diberitahu diberi kabar. Di situ disebutkan dengan mabni majhul hudditha. Tidak disebutkan siapa yang menyampaikannya kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah yang memberitahu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ialah Khabbab Abu Sa'ib Al-Madani. Khabbab Abu Sa'ib Al-Madani dikenal dengan Sahibul Maqsurah. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari jalur Dawud ibnu Amir ibnu Sa'ad dari bapaknya yaitu Amir ibnu Sa'ad. Dia mengisahkan annahu kana qa'idan 'inda Abdullah ibnu Umar idh tala'a Khabbab sahibul maqsurah faqal ya Abdullah ibn Umar ala tasma'u ma yaqulu Abu Hurairah fa dzakara al hadith. Katanya Amr ibn Sa'ad dia pernah duduk di samping Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, tiba-tiba muncul Khabbab sahibul maqsurah. Dia mengatakan ya Abdullah ibn Umar, apa kamu tidak mendengar apa yang disampaikan Abu Hurairah radhiyallahu an ila akhir hadis. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Disebutkan dalam Sunan Tirmidzi. Disebutkan dalam Sunan Tirmidzi yang memberitahu Abdullah bin Umar adalah Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf. Naam. Dan Ibnu Umar memerintahkan Abu Salamah untuk datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha menanyakan masalah ini. Itu disebutkan dalam Sunan Tirmidzi. Ala kulli hal imma Khabbab wa imma Abu Salamah wa imma kilahuma. Hudditsa Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma diberitahu anna Abu Hurairah radhiyallahu anhum yaqul, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, man tabi'a janazatan falahu qirat, barang siapa yang mengikuti jenazah maka dia mendapatkan satu qirat. Di sini nampak ucapan Abu Hurairah mauquf. Namun karena fitna azzakumullah, ini adalah sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Lafadznya sama. Man tabi'a janazatan falahu qiratun minal ajr. Itu sabdanya Rasul. Barang siapa yang mengikuti jenazah maka dia mendapatkan pahala satu qirat. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Faqala, maka berkata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, aktsar Abu Hurairah ta'alaina. Wah, Abu Hurairah ini terlalu banyak menyebutkan pahalanya atas kami. Di sini perlu diingat, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma tidak menuduh Abu Hurairah berdusta. Kalla wa hasya, tidak mungkin. Tetapi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma khawatir sahabat Abu Hurairah itu lupa. Kok gede banget ini pahalanya ini? Nah, kok banyak sekali pahalanya ini? Gitu. Dia mengatakan aktsar alaina Abu Hurairah. Terlalu banyak ini, terlalu banyak ini. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebagian riwayat fata'adhamahu. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma menganggap besar sekali pahalanya ini. Itu disebutkan dalam riwayat yang Sa'id Ibnu Mansur. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Hurairah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, ya Abu Hurairah, unzur ma tuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Abu Hurairah, unzur ma tuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Hurairah, cek lagi, tengok apa yang kamu sampaikan dari Rasulullah ini. Sehingga bukan menuduh tetapi khawatir lupa atau ingin mendapatkan kepastian ta'kid al-khabar. Sebab besar sekali pahalanya. Ikut mengikuti jenazah dapat pahala satu qirat. Besar ini. Gitu ya. Fasaddaqat ya'ni Aisyah Abu Hurairah. Ternyata Aisyah radhiyallahu anha membenarkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di sini ada yang diringkas. Disebutkan dalam riwayat Muslim dengan lafaz faba'atha Ibnu Umar ila Aisyata yas'aluha fasaddaqat Aba Hurairah. Disebutkan dalam Sahih Muslim ketika itu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengutus seseorang kepada Aisyah radhiyallahu anha, ternyata Aisyah membenarkan Abu Hurairah. Dan jangan lupa tadi disebutkan dalam Sunan Tirmidzi, siapa yang diutus? Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf. Naam, disebutkan dengan tegas Qalat, katanya Aisyah, sadaq. Betul yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Disebutkan dalam riwayat Muslim, yang diutus adalah Khabbab sahibul maksurah. Nama ikhwan. Sehingga tidak ada masalah. Mungkin dua-duanya diutus oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dan dua-duanya memberitakan bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha membenarkan ucapannya Abu Hurairah radhiyallahu anha. Katanya Aisyah, wa qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Katanya Aisyah, dan aku mendengar Rasulullah sallallahu wasallam mengucapkan demikian. Barang siapa yang mengikuti jenazah maka mendapatkan satu qirat. Sehingga ini hadis Abu Hurairah dan hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, maka berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, laqad farraqna fi qararita katsiran. Sungguh kita telah menyia-nyiakan sekian banyak qirat-qirat. Kata Imam Bukhari, farratu ay dayya'tu min amrillah. Pengertian farratu yakni saya menyia-nyiakan perintah Allah azza wajalla. Masyaallah. Karena itu betul sabdanya Rasul. Kata Ibnu Umar, berarti sudah banyak sekali qirat-qirat yang lepas dari kita ini. Kita menyia-nyiakan sekian banyak qirat. Disebutkan dalam riwayat yang lain, yang namanya qirat atau qiratan, dua qirat, mithlu jabalaini azimain, seperti dua gunung yang sangat besar. Ada yang mengatakan qirat diumpamakan seperti gunung Uhud, sehingga sangat besar pahalanya barakallahu fikum mengikuti jenazah dan sekaligus mensolatkan jenazah. Barakallahu fiik. Naam, al-muadzin yuadzin. Tafadhal. Baik, hanafitina azakumullah. Dari atsar dan hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di sini, ada faedah lain yang bisa kita ambil selain pembahasan masalah jenazah, yaitu da'bus salaf fi tathabbuti ala hadithin Nabi alaihi salatu wassalam. At-tathabbut fil hadithin nabawi, kebiasaan salafun as-salih rahimahumullahu ta'ala, mereka tathabbut mengecek terkait dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Beliau tathabbut mengecek terkait dengan apa yang disampaikan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Juga di sini menunjukkan ikhwan fillah rahimakumullah, terkait dengan bab tabayyun wa tathabbut, terkait dengan bab tabayyun wa tathabbut, kaidah al aslu fi khabari shadiq al qabul, hukum asal berita orang yang jujur diterima, ini fil asl ghalib, ini pada hukum asal dan keumumannya. Tayyib, waqad yutabayyan lit-ta'kid, dan terkadang berita orang yang jujur itu ditabayyun untuk ta'kid saja, menekankan saja, terutama terkait dengan bab hadis nabawi, terkait dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam seperti sekarang ini ikhwan, atau ketika adanya kesamaran atau adanya fitnah dan segala macamnya, atau adanya akhbar, tarakumul akhbar, berita yang simpang siur dan semisalnya, ditakkid, ditabayun untuk takkid, bukan karena menuduh dusta yang membawa khabar. Seperti sekarang ini khonafdin azakumullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma tabayyun terkait dengan hadis yang dibawakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bukan menuduh dusta sahabat Abu Hurairah, tapi dalam rangka ta'kid al-khabar. Naam. Hadza wadih. Sehingga para sahabat radhiyallahu taala anhum majmu'in terkait dengan masalah khabar tidak cukup dengan zahir keislaman orang yang membawa khabar. Tetapi lebih daripada itu dicek orangnya, adalahnya, keadilannya, bobitnya dan segala macamnya. Selektif barakallahu fikum. Naam. Faedah yang lain yang bisa kita ambil di sini barakallahu fikum ialah hirsus salaf ala tahsilil ilm. Semangat salafun salih untuk meraih dan mendapatkan ilmu. Ini diambil dari tindakan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang mengutus Khabbab fi riwayah atau Abu Salamah fi riwayah mengutus mereka kepada Aisyah radhiyallahu taala anha menanyakan masalah ini. Itu namanya semangat untuk mendapatkan ilmu. Al-hirs ala tahsilil ilm barakallahu fi. Naam. Sekaligus ini menunjukkan tentang keutamaan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau bersemangat untuk menimba ilmu syar'i. Tayib. Faedah yang lain barakallahu fikum termasuk cara min turuqi tahsilil ilm as-su'al. Termasuk cara untuk mendapatkan ilmu adalah bertanya. Bertanya kepada ahlinya. Di sini bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Barakallahu fikum. Faedah yang lain barakallahu fikum. Qabul khabaril mar'ah ats-tsiqah. Menerima berita seseorang wanita yang terpercaya. Barakallahu fikum. Ini jelas dari tindakannya para sahabat radhiyallahu taala anhum majmuin yang menerima beritanya Aisyah radhiyallahu taala anha tentang masalah ini. Wa fihi, dan pada kasus ini ada fadilah besar bagi Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau sebagai rujukan para sahabat di dalam banyak permasalahan. Barakallahu fikum. Faedah yang lain yang bisa kita ambil ikhwan ialah ta'assuf as-salaf. Ta'assuf as-salaf ala ma fatahum min al-amal salih. Di sini salafun salih rahimahumullah mereka ya ta'assuf, merasa sedih. Merasa sedih atas amal-amal salih yang luput dari mereka. Kita asaf ya kawan. Ini dari tindakan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ketika mengatakan laqad farratna fi qararita katsira. Kita telah menyia-nyiakan banyak qirat. Kita asaf ya kawan, merasa sedih, merasa kehilangan terkait dengan amal-amal saleh yang luput dari mereka. Itu menunjukkan hirsuhum 'alal ibadati wa ta'ah. Semangat mereka dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Semangat mereka dalam beramal saleh. Barakallahu fikum. Makanya semacam ini perlu dicontoh. Barakallahu fikum. Mengikuti salafun salih dalam perkara-perkara tadi. Allahu ta'ala alam. Bissawab. Qara'na hadithain. Kita membaca dua hadith. Barakallahu fikum. Hadith Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan hadith Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yuhfad insyaAllah ta'ala. Masya Allah, Ustaz, mohon nasihatnya. Sekarang ini banyak para santri yang sangat gandrung, fans kepada klub-klub dan pemain-pemain bola kufar. Allahul Musta'an. Ya enggak semestinya, sudah tahu sendiri itu orang kafir. Dan enggak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk memiliki wala, apalagi dengan bahasa gandrung, apa dengan bahasa sangat gandrung, sangat ngefans. Wah, ini sudah harus dirubah barakallahu fikum, walaknya itu sudah enggak beres. Adalah ya juz, ikhwan. Adalah ya juz, barakallahu fikum. Tayyib, apalagi kemudian dibicarakan di majelis-majelis begitu. Ah, lagi ngobrol, jelaskan pemain bola fulan. Wah, dia begini, begini, begini, begini. Wah, itu. Wah, gini itu. Wah, segala macamnya. Sampai ditiru gaya rambutnya. Ditiru. Kalau lagi main bola sama teman-temannya, ditiru. Apa bahasanya, ikhwan? Apa? Selebrasi, masya Allah. Ditiru selebrasinya. Apa selebrasi itu? Gayanya ketika merayakan gol dan segala macamnya. Ada macam berarti. Itu nggak boleh para kalau tidak diperbolehkan. Itu bisa mengkikis keimanan. Sehingga harus diluruskan al-wala wal-baroknya. Wala itu kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin, kepada muwahidin, kepada al-sunnah, barakallahu fik, dan baroknya kepada orang kafir, al-kufar, musyrikin. Wah. Itu dibahas panjang oleh para ulama. Kalau dulu yang diangkat pembahasannya oleh para ulama, Maradona. Itu masuk dalam fatwa ulama. Fenomena anak-anak muda muslim ketika itu yang sangat gandrung kepada Maradona, sehingga dibahas sama mereka, ada rajul kafir, orang yang kafir, orang yang kena kasus narkoba dan segala macamnya, dibahas panjang sama mereka. Maka enggak sepantasnya pemuda-pemuda muslim demikian barakallahu. Mestinya antum walaknya gandrungnya kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in, salafun salih, para ulama. Sungguh sangat memalukan dan memilukan santri lebih hafal pemain bola daripada nama sahabat. Allahul musta'an. Jadi memilukan dan memalukan. Dan tidak pantas barakallahu fikum. Nah. Lain halnya atau bedakan antara tahu dan ngefans. Orang tahu itu macam-macam. Tahu mungkin dulu pernah mantan. Tahu mungkin ya di mana-mana ada balihonya, ada apa. Sekarang itu untuk tahu itu gampang. Barakallahu fikum. Nah gitu ya. Hah? Lagi di warung, kok ada surat kabar, dibuka-buka. Ada berita olahraga ini. Sopo ini? Ada namanya? Ini tuh namanya fulan itu. Tahu. Tapi kalau ngefans, beda urusannya ya Pak. Ada unsur cinta, ada unsur loyalitas. Apalagi saya meniru. Itu sudah sangat parah. Dan bisa mengkikis keimanan barakallahu fikum. Apalagi tasyabbuh dalam hal-hal yang merupakan ciri khasnya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dan itu akan bisa merusak moral, merubah watak, merubah kebiasaan dan segala macamnya. Ada macam tadi. Naam ya ikhwan. Sangat-sangat tidak pantas santri ketika dibuka kolam suahnya, rambutnya kayak siapa gitu. Tidak mencerminkan diri sebagai seorang muslim, wah sebagai seorang sunni, wah sebagai seorang salafi, wah sebagai seorang talibul ilm. Barakallahu fikum. Yang model-model begini ini itu umumnya enggak tahan lama belajarnya. Sebentar lagi paling juga hilang. Allahul musta'an. Sehingga ilmu itu menjadi barokah, ilmu itu menjadi manfaat ketika ilmu itu nampak pengaruhnya pada keseharian dia, pada penampilan dia, barakallahu fik. Naam. Intabihu barakallahu fik. Apa benar Syekh dari Yaman datang? Ada dua orang, termasuk ikhwah dari Yaman yang afadil, datang ke Indonesia untuk berobat. Ada 6, sudah pulang 2, tinggal berapa begitu. Dari mereka yang berobat tadi, ada beberapa yang ma'rufin dari Hadramaut, dari Aden, barakallahu fikum, mustafidin, sebagian atau salah satunya malah panglima perang ketika jihad melawan Rafidhah Houthiyah, ketika berupaya untuk apa namanya menghalau Rafidhah di Damaj. Nah, namanya Hashim. Itu kita ketemu kemarin ketika umroh dengan para asatidah. Ketemu ketika kita mau pulang. Ketika para asatidah sedang jalsa dengan Syekh Hanif bin Burek, ada dua orang yang menemani. Satu di antaranya Hashim. Barakallahu fikum. Ma'ruf. Tapi bukan dalam artian Syekh dari Masyaikhul Yaman yang merupakan murid-muridnya Syekh Muhammad bin Hadi rahimahullah yang dikenal. Nah. Mustafid, na'am. Barakallahu fikum. Kesini bukan dalam rangka untuk daurah atau yang lainnya, pas untuk berobat. Nah, dimanfaatkan oleh teman-teman kita yang ada di Banyumas untuk bikin muhadharah atau tausiah di Masjid Agung Banyumas. Nah, karena pamfletnya menggunakan bahasa Syekh, gitu, Mustafid dan Dai. Gitu ya. Nah, kalau orang saya kan ada orang luar kan dibilang Syekh. Gitu ya. Nah, dia Mustafid, tapi bukan dengan makna masyayikh yang seperti Syekhul Imam dan segala macamnya. Nah, ya. Ma'ruf. Nah. Yang diumumkan Hashim Al-Junaid sama Abdul Ra'uf Al-Adani. Ma'ruf ya, ikhwan. Afwan Ustaz, apakah mendapatkan satu qirat seseorang yang hanya mengantar jenazah? Tayyib. Disebutkan sama Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan al-qirat la yahsul illa liman ittaba'a wa shalla au ittaba'a wa shayya'a wa hadarat. La liman ittaba'a mathalan wa shayya'a thumma sarf bighairi shalah. Yang namanya qirat tidak akan tercapai kecuali bagi orang yang mengikuti jenazah dan salat. Atau mengikuti, mengantar sampai menghadiri pemakaman. Dan tidak akan tercapai bagi orang yang semata-mata mengikuti atau mengantar. Kemudian dia pulang dengan tanpa sholat. Barakallahu fikum. Itu yang diterangkan sama beliau. Dan beliau mengatakan kama sayati bayanul hujjah lidzalika fil bab alladzi yalih. Sebagaimana akan datang keterangan hujjahnya pada bab yang setelah ini. Bab yang berikutnya. Nanti akan menerangkan lebih rinci tentang masalah ini. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana hukum orang yang mencari-cari kesalahan orang biar orang tersebut dikeluarkan? Dari mana? Dari pondok? Masya Allah. Karena fitnah azakumullah, adab persahabatan, adab pergaulan dan adab ulukhuwah terhadap sama kaum muslimin terutama dengan thullabul ilm itu husnudzan bukan suudzan. Harus mengedepankan husnudzan baik sangka bukan suudzan buruk sangka. Barakallahu fikum. Tatabbu'ul aurati wazallat, mencari-cari kesalahan, ketergelinciran, keaiban seseorang itu merupakan sifatnya kaum munafikin. Sifatnya kaum munafikin. Rasul mengatakan dalam sabdanya, ya ma'syara man amana bi lisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbah la taghtabul muslimin wa la tattabi'u 'awratahum 'awratihim fa innahu man tatabba'a 'awrata akhihi tatabba'a Allahu 'awratahu wa man tatabba'a Allahu 'awratahu yafdahu walau fi jawfi baitih. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman dengan lesannya tapi iman belum masuk hatinya. Siapa ya ikhwan? Munafik. Kalian jangan menghibai kaum muslimin. Jangan mencari-cari aib dan kesalahan kaum muslimin. Sesungguhnya barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, maka Allah akan membalas mencari-cari kesalahan dia. Dan barang siapa yang Allah cari-cari kesalahan dia, Allah akan bongkar kaiban dia, walaupun dia di tengah-tengah rumahnya. Barakallahu fikum. Ingat yang dibahas sekarang, muslimin, mu'minin, salihin, orang-orang baik. Barakallahu fikum, semacam talibul ilm misalnya ada yang bagi. Barakallahu fikum. Nah, ikhwan. Kalau antum tahu ada yang salah, ada yang kurang, tegur, ditegur dengan cara yang bagus, dinasihati dengan cara yang baik. Dibiasakan dan diciptakan suasana saling husnudzon. Suasana ukhuwah, saling mencintai, saling merahmati, saling menyayangi, saling menghormati. Jangan menciptakan suasana permusuhan atau suasana gap-gapan, klep-klepan, geng-gengan dan segala macamnya. Itu orang-orang yang enggak beres ya, ikhwan. Thullabul ilm harus membiasakan diri mereka di tempat mereka belajar suasana-suasana yang Islam. Ifhamu hadza barakatukum. Dan sering saya sampaikan kepada antum. Ketika antum posisi sedang talaki ilmu, sedang belajar ilmu agama di sebuah tempat, semua yang terjadi ketika antum belajar itu ada pengaruh besar ketika nanti antum besar. Ketika antum sedang talaki ilmu, antum biasakan diri untuk menjaga akhlak, menjaga perangai, menjaga budi pekerti, ucapan, tindak tanduk, dan segala macamnya. Itu pengaruhnya sangat besar ketika antum berhasil dalam ilmu. Nampak ketika antum besar, ketika antum menjadi seorang da'i, ustadz yang ternama, dan segala macamnya. Kelihatan. Nampak pada perilakunya, pada akhlak, dan segala macam. Barakallahu fikum. Dia akan punya etika yang baik dengan sesama, dan segala macam. Tapi kalau selama dia talaki ilmu, sedang proses belajar, dan segala macamnya, sudah nampak kejelekannya, nampak akhlak yang buruknya dan segala macamnya, akan muncul lah, ikhwan. Walaupun kamu nanti punya ilmu banyak, sukses, wah, akan muncul penyakit-penyakit tadi. Dan ingat, itu kalau enggak segera diatasi dan dihilangkan, menjadi sebab antum tergelincir, menjadi sebab antum menyimpang barakallahu fikum tanpa antum sadari. Dan kalau sudah di atas, ifhamu ikhwan, sudah di atas, posisi antum sudah di atas. Hah? Sudah di tingkatan elit dalam urusan dakwah ilallah, untuk bisa rujuk itu susah. Sudah muncul gengsi, sudah muncul takabur, macam-macam. Khawatir tidak punya pengikut, khawatir tidak ada lagi yang menyanjung dia, khawatir tidak punya lahan dakwah, khawatir tidak laku, dan segala macamnya. Khawatir di rumah saja, enggak ada yang undang dia. Gimana ini? Allahul musta'an. Miskin ya, kan? Itu sudah di atas. Sehingga dari boleh sekarang ini, antum harus terbiasa untuk menata diri. Niatnya, adabnya, akhlaknya, ibadah, semuanya. Ta'awunnya dan segala macamnya dari sekarang. Ciptakan suasana saling mencinta, saling merahmati, saling menyayangi, saling menghormati, barakallahu fikum. Ciptakan suasana yang islami, suasana kesungguh-sungguhan dalam berilmu, beramal, bahagia. Barakallahu fikum. Naam. Barakallahu fikum. Apa kata sebagian penyair? Taib ikhwan, ala kulli hal hakadha. هل يجوز لنا أن ندعو على من يظلمنا؟ Apakah boleh bagi kami mendoakan kejelekan bagi orang yang menzalimi kami? Masya Allah. Ini pertanyaan-pertanyaan yang menggambarkan suasananya mengerikan ini. Suasana permusuhan semua ini. Suasana semu pendek kabeh. Ada sedikit kelas dengan temannya zalim ini. Tak doakan aja. Allahul musta'an. Mana yang namanya sikap rahmahnya, mana sikap kelembutannya, mana sikap kesantunannya, mana sikap pemaafannya dan segala macamnya. Allahul musta'an. Kalau itu terjadi pada teman antum, mestinya antum doakan hidayah untuknya, doakan taufik untuknya, doakan kebaikan untuknya. Barakallahu fikum. Jangan mendoakan kejelekan-kejelekan atas dirinya. Barakallahu fik. Nama ikhwan. Harus segera diperbaiki lagi itu. Terkait dengan babul akhlak, wal adab, wal mu'amalat. Wahakadha diperbaiki barakallahu fikum. Hingga belajar akhlak dan adab bukan semata-mata di kelas. bukan semata-mata teori, tapi harus diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu fikum. Maksud menghafal sekian hadis terkait dengan bab adab, tapi perilaku kesehariannya enggak ada adabnya. Insyaallah ya ikhwan. Hadza ma yanbaghi. Menghafal sekian hadis terkait dengan masalah usulul iman, tapi akidahnya enggak beres. Ilmu bukan semata-mata dihafal, bukan semata-mata dibaca, tapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu fikum. Apakah boleh kita mensolati jenazah ahlul bid'ah? Jawabannya boleh-boleh saja. Cuma yang dianjurkan bagi orang-orang yang merupakan tokoh yang terpandang dan segala macamnya untuk tidak melaksanakan hal demikian sebagai bentuk hukuman, sebagai bentuk peringatan bagi orang-orang yang lain supaya jangan meniru dia. Barakallahu fikum. Dan itu dilakukan oleh salafun salih rahimahumullahu ta'ala. Dengan sengaja mereka tidak mensolatkan jenazah dalam rangka untuk hajar al-mubtadi. Dan sebagai bentuk peringatan bagi kaum muslimin yang lain. Ingat kalau antum posisinya sebagai orang yang terpandang dan segala macamnya. Dan mungkin bagi antum itu menjauh. Barakallahu fikum. Di antara ulama kita salafun salih yang melakukan hal demikian. Hajar, zahir, di hadapan semua jamaah yang ada tidak mensolatkan jenazah. Ialah Imam Tsauri rahimahullahu taala. Ada salah seorang jenazah ahli bid'ah. Saya lupa apakah dia khariji ataukah dia qadari. Al-muhim dia seorang mubtadi. Ketika jenazah sudah siap untuk disolatkan, shaf banyak sudah ikhwan. Tiba-tiba datang Tsauri rahimahullahu. Imam besar pada masanya di hadis, semua orang sontak menengok beliau. Ja'a Tsauri. Datang Tsauri. Perkara besar. Al-Imam Tsauri datang. Maka beliau datang membelah saf, syaqqas shufuf, membelah saf ikhwan. Sampai depan, sampai jenazahnya. Langsung tajawaza anha. Langsung beliau lalui. Langsung pergi beliau. Itu merupakan hukuman yang luar biasa keras pada masa itu. Sehingga orang-orang yang lain tahu, ini jenazah orang jelek ini. Sufyan Tsauri al-Imam datang sekedar lewat, tidak mau sholatkan. Itu hajar ya ikhwan. Hajar barakallahu fikum. Ingat, ini bagi orang-orang yang mampu berbuat demikian. Pelantun miniman anta, siapa kamu di desa kamu? La yu'raf, enggak dikenal, wala yu'bah bih, enggak dianggap, masih dianggap sebagai bocah ingusan. Dan segala macamnya, ada jenazah tokoh zikir, tokoh tahlil mati. Datang antumnya. Dengan jubah dan segala macamnya, masya Allah. Orang sopo iki. Tahu-tahu datang berjubah, jenggot segala macam, belah sof lagi. Ini ada apa orang ini? Sampai jenazah langsung lewat. Yang ini barakallahu fikum tidak membawa kemaslahatan. Dikarenakan masyarakat tentu akan semakin memiliki opini jelek terhadap antum. Itu orang langsung jadi isu nasional deh, ya. Sehingga pertimbangkan maslahat dan mudaratnya barakallahu fikum. Setelah mendengarkan rekaman daurah Ustaz Luqman di Slipi tentang Ustaz Luqman, kamu jadi tahu keadaan beliau. Apakah terlalu berat bagi Syekh Rabi untuk menfonis dia sebagai mubtadi? Ya enggak sih. Ya, para masyayikh tahu, bisa menimbang kadar-kadarnya dan segala macamnya. Barakallah. Terkait dengan fonis tadi, itu kembali kepada para ulama al-kibar. Bukan sembarang orang yang menfonis mubtadi dan segala macamnya. Barakallah. Nah, al-muhim didoakan supaya beliau betul-betul terbuka hatinya untuk bisa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dan mengakui kesalahan-kesalahannya dengan lapang dada untuk kebaikan beliau pribadi dan juga untuk kebaikan dakwah secara umum. Itu yang kita harapkan barakallahu fi. Kalaupun la qadarahullah kok ternyata enggak demikian, la yadurru illa nafsah, tidak akan membahayakan kecuali dirinya sendiri, la yadurru dakwah abadan, tidak akan membahayakan dakwah ini selama-lamanya. Dakwah salafiyah itu dakwatul haq barakallahu fikum, dakwah yang Allah letakkan, Allah tetapkan, Allah wajibkan atas para anbiya wal mursalin dan para pengikut Nabi dan Rasul alaihi salatu wassalam. La yadur, tidak akan membahayakan penyimpangan siapapun. Yang menyimpang, barakallahu fikum, la yadur illa nafsah, tidak akan membahayakan kecuali dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Kami mendengar sebagian orang mengatakan ustadz-ustadz salafi terkadang terjatuh dalam kesalahan fatwa karena kurang tasabut dalam menerima khabar, apalagi di masa fitnah ini. Afwan, bahkan Ustadz Afif sendiri masuk dalam tuduhan tersebut. Ya mungkin namanya juga manusia, enggak maksum, barakallahu fikum. Tapi bedanya ahlu sunnati wal jamaah salafiyin ketika dikasih tahu ada kesalahan pada dirinya, ah ini khabarnya keliru dan segala macam, itu cepat untuk rujuk, cepat untuk istighfar, cepat untuk taubat tanpa diminta. Langsung saya taubat, saya rujuk, barakallahu fikum. Wa hakadha. Terkait dengan saya pribadi, ya, barakallahu fikum, ada yang mengatakan demikian. Itu terkait dengan oleh-oleh umroh pertama dengan para asatidah, tetapi bukan pada poin oleh-oleh umrohnya, tapi pada sesi tanya jawab, barakallahu fikum, ketika ada pertanyaan terkait dengan kondisi Yaman. Ya, ada informasi apa namanya ikhwan-ikhwan di Yaman yang dari Jember report dengannya di Makassar dan segala macam. Kemudian saya kasih tahu beberapa maklumat, barakallahu fikum. Di situ ada yang apa namanya gelisah dan resah dengan apa yang saya sampaikan. Terutama beberapa orang yang di Ma'bar, afwan saya terang-terang mengatakan yang pro Dzulqarnain dan kawan-kawannya gelisah resah. Barakallahu fikum. Sehingga apa namanya menekan begitu. Yang ditekannya bukan saya, dikarenakan mereka enggak telepon saya, walau mereka SMS saya, tapi yang ditekan teman-teman yang ada di sana. Ketika itu SMS Akhuna Abu Amr Sidawi SMS ke saya memberitahukan ada gejolak di sana. Barakallahu fikum. Yang diisukan adalah saya merendahkan dan merendahkan Masyaikhul Yaman, terutama Masyaikhul Imam, menyatakan tidak faham tentang jarau ta'dil, tidak faham tentang tahdir. Anak kaget itu dengan khobarnya Abu Amr. Yang benar aja, saya ngomong di mana, kapan. Dia diingat terkait dengan oleh umrah itu. Akhirnya saya ingat, yang di kepala saya ketika itu yang saya maksud adalah teman-teman kita Indonesia yang di Yaman itu, barakallahu'alaikum, tidak semuanya paham terkait dengan masalah fitnah ini. Yang ana maksud fitnah halafiyah, ruhailiyah, bukan secara umum. Banyak yang apa? Dan yang kedua, Masyaikhul Yaman tidak menjelaskan atau kurang menjelaskan masalah ini. Itu yang saya tahu. Dan itu saya sampaikan sebagai bayanul waqi, menerangkan keadaan yang ada di sana. Saya kata sama dia, betul apa enggak yang saya sampaikan? Kata Abu Amr, betul Ustaz. Betul, betul. Antum enggak salah ngomongnya. Apanya ini? Ada yang gelisah rupanya itu. Ya sudah, telepon aja. Akhirnya telepon. Nah, pakai media Skype di rumah bapak sini. Mungkin sebagian santri mungkin dengar ketika siang-siang sampai asar saya telepon di rumah bapak itu, sampai ada yang di apa namanya di depan warung, ya ada yang tahu, tahu yang tahu antum ya, karena suaranya agak keras gitu. Assalamualaikum. Dia nyampaikan ternyata ada yang heboh dengan apa yang saya sampaikan tadi. Hanya saya ulangi lagi apa yang di benak saya ketika itu, saya ulangi lagi dua poin tadi. Barakallahu fikum. Kemudian saya enggak enak. ini ada sesuatunya pasti ini. Pasti ada yang enggak beres ini. Akhirnya saya setel ulang apa yang saya sampaikan di daurah di Olal Umroh. Kebetulan saya ngasih informasi Ustaz di menit sekian sekian. Nah, saya lihat di menit tak Anda dengarkan lagi. Nah, begitu saya mendengarkan itu, saya juga ikut merinding. Kok kayak gini saya menyampaikannya ini? Bahasa-bahasa yang saya sampaikan terlalu mubalagh ya. Kok gini bahasanya ya? Pantas ada yang marah-marah ini. Tapi yang marah-marah langsung itu ya mereka-mereka itu. Kalau teman-teman kita masih memberikan ihtimal, ngasih ihtimal-ihtimal yang baik gitu loh. Mahmal yang khair gitu loh. Gitu saya dengar lagi, oh iya, yang salah saya. Saya langsung itu SMS kepada akun Abu Amr. Sampaikan kepada semua pengurus di sana, saya yang salah. Itu langsung ya, saya salah. Dalam membahasakan, di dalam pernyataan saya terlalu banyak kata-kata yang mubalaghah, yang berlebihan, yang sangat mungkin dikonotasikan seperti itu. Saya yang salah, saya sifar kepada Allah SWT. Sebarkan. Langsung, gak harus nunggu Syarofik yang ngomong. Langsung. Saya sampaikan sebagai pelajaran ya. Langsung disampaikan kepada yang lainnya. Jazakallahu khairan. Nah, saya bilang lagi, apa perlu saya ulang keterangan saya? Sama Pak Amr. Ya Ustaz, ditunggu Ustaz. Dia mintanya supaya saya bicara lagi di sini, menyampaikan ulang apa yang saya maksud, direkam, kirim ke sana. Tapi tidak mungkin, karena waktu itu saya pas menjelang umroh yang kedua kalinya. Itu ketika saya telepon itu, besok saya harus berangkat umroh yang kedua kalinya. Yang bulan Februari. Jadi saya umroh itu dalam keadaan otak itu lagi mikir. Ya apa caranya meredam yang ada ini. Nah, karena mereka begitu. Ahlul fitan cari-cari begitu. Tidak cukup dengan apa yang saya sampaikan, minta maaf dan apa salat dan istighfar. Tidak cukup. Ngejar. Harus bikin pernyataan resmi. Nah, gimana ini mau umroh, gak mungkin saya kumpulkan para santri, saya mau berangkat lagi. Nah, daras amnya juga bukan jadwal saya. Nah gitu ya. Barakallahu'alaikum. Pas ketika itu Kamis malam, Hasan gak mungkin. Saya berangkat hari Jumat. Akhirnya barakallahu'alaikum. Nah, ketika di ruang tunggu bandara. Qadarullah, pesawat dari Surabaya Jakarta delay 1 jam. Nah, saya manfaatkan. Daripada ngelamun sana kemari 1 jam, akhirnya saya manfaatkan. Saya punya ide ketika itu. Kenapa enggak saya tulis saja? Ditulis, kan jelas ya hitam, jelas putih, langsung dikirim ke Yaman dengan WhatsApp. Kan langsung itu, cepat. Langsung kan bikin. Langsung poin-poinnya. Yang pertama, di awal saya mengatakan, saya menyatakan salah dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jal atas bahasa saya yang terlalu mubalaghah sehingga difahami demikian. Itu poin pertama. Langsung, enggak ada yang minta. Dua, saya menyampaikan yang saya maksud dari keterangan saya adalah satu, kenyataan bahwasanya ikhwan-ikhwan kita yang ada di Yaman, mereka tidak semuanya tahu terkait dengan fitnah ini. Yang saya maksud fitnah Halabiyah, fitnah Ruhailiyah, bukan yang lain. Maka saya mengharapkan para ikhwan-ikhwan yang ada di Yaman, supaya mereka meluangkan waktu membaca bantahan para ulama kibar tentang masalah fitnah ini. Supaya mereka punya ala bayinah di atas ilmu dalam masalah ini. Dua, ikhwan-ikhwan yang mau berangkat ke Yaman seharusnya tahu peta dakwah dunia dan Indonesia secara khusus dan tahu fitnah ini. Supaya mereka punya bekal ketika di sana. Dua, sangat rinci dengan poin-poin. Dua, Saya terus terang mengatakan para masyayikhul Yaman, barakallahu fikum, sampai sekarang kami belum mendapatkan keterangan resmi dari mereka terkait dengan masalah fitnah ini. Fitnah Halabiyah, Ruhailiyah. Maka kami mengharapkan dengan sangat para masyayikh memberikan keterangan kepada thalabah di sana supaya mereka di atas ilmu dan bayinah dalam bab ini langsung dari masyayikhnya. Begitu ya. Lengkap. Terakhir, kalau ada yang salah, saya siap rujuk barakallahu fikum kapanpun dan dimanapun. Saya tulis ruang tunggu bandara Juanda Sidoarjo tanggal 21 Februari 2014. Supaya ada datanya gitu ya kan. Plek langsung anak kirim. Cep wacap. Itu cuma pagi. Nyampe. Ikhwan-ikhwan langsung menerima. Jazakallahu khairan. Bagus Ustaz. Itu sangat bagus menerangkan apa yang itu maksud. Nah, barakallahu fiik. Kita ikut ya. Cuma mereka ngomong lagi, tapi Ustaz masih ditunggu penjelasan yang dengan suara Ustaz. Waduh, masih dengan suara, ya apa ngomongin, ini orang mau umroh lagi. Tapi saya kemudian ambil positif. Saya merasakan itulah memang resikonya orang yang bersalah. Resikonya harus siap ditekan. Banyak permintaan dari orang-orang lain itu. Harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Ya namanya orang salah harus nurut. Ya. Orang salah kan gitu ya. Ya. Hanya saya bilang insya Allah. Kalau ada kesempatan mungkin Madinah, mungkin Mekah, mungkin sepulang dari umroh akan saya sampaikan. Sebentar lagi. Ustaz ini mau ketemu ini. Dengan mereka-mereka semua. Kalau bisa Ustaz. Antum bisa memberikan keterangan sebelum kumpul. Waduh, harus cepat ini berarti ini. Ya, gimana lagi orang salah ya. Gitu kan ya. Sampai di Madinah. Enggak mungkin ya, namanya sagunya kempes gitu ya. Mau bikin paket data kok mahal. 200 ribu untuk 9 hari. 200 ribu. Ini untuk santri bisa makan sebulan ya. Waduh, enggak mungkin bikin paket data ini. Anak kali. Cari-cari yang ada wifi-nya. Kan gratis. Nah, ada kalau gitu. Begitu pas di hotel, semuanya pada ngurus ini, saya yang ngana urus satu ini. Cek, ada wifi. Anak cek, duh, kok gak mungkin dibuka, ada passwordnya rupanya ini. Ada passwordnya. Nah, akhirnya saya minta ke petugas hotel. Ada free wifi? Ada, saya minta. Langsung minta. Begitu dapat, langsung saya tulis apa namanya, kata sandinya, keluar, bisa dipakai wifi-nya. Alhamdulillah. Itu tanggal 23 Februari, hari Ahad. Hanya dua hari selanjutnya. Habis makan siang, di lobi hotel di Madinah. Lagi sepi, sudah. Saya rekaman sendiri. Rekaman sendiri. Enggak mungkin di depan para santri kalau santri ini. Saya rekaman sendiri dan jelaskan lebih jelas lagi terutama terkait dengan tuduhan saya melecehkan Syekhul Imam. Enggak. Nah, jelaskan beliau begini, begini, begini, begini, begini terkait dengan masalah buku anak malam apa menjadikan rujukan buku beliau sebagai rujukan buku-bukunya di antaranya buku Bidayat Inhiraf wa Nihayati, kitab Tahdzirul Bashar min Usul Syarr, kitab Tamamul Minna fi Fiqhi Qital Fitnah, banyak buku yang lainnya. Anak sebutkan beliau, Pak. Tapi terus terang, saya tegas sekali, terus terang saya mengatakan belum pernah mendapatkan keterangan resmi dari Masyaikhul Yaman terkait dengan fitnah ini, Halafiyah Ruhailiyah. Maka saya masih punya harapan besar mereka menerangkan hal itu. Saya sebutkan mungkin mereka punya uzur, di sana fitnah itu enggak nampak, enggak kelihatan, dikarenakan sunnah yang kuat di sana, dars yang sangat banyak di sana, sehingga enggak nampak. Tapi tetap kita berpandangan, masyaikh harus ngasih penjelasan. Dikarenakan mereka yang ada di sana akan pulang ke negaranya masing-masing. Begitu pulang langsung menghadapi fitnah secara langsung. Sehingga perlu mendapatkan keterangan dari masyaikhnya supaya dapat ilmu dari masyaikhnya. Barakallahu fiikum. Tetap di awal saya mengatakan, saya istighfar, saya salah. Gini, terkait dengan bahasa saya yang mubalagh. 10 menit langsung, tep, dikirim. WhatsApp. Kan bisa ngirim audio langsung aja. Begitu sampai ke mereka, teman-teman langsung mengajazakallahu khair Ustaz, keterangan antum syafi kafi. Yakfi Ustaz. Alhamdulillah selesai. Tapi yang namanya orang-orang yang aneh-aneh, dia apa-apanya enggak bakal selesai. Saya dikirimi sanggahan dari seseorang yang mengaku sebagai santri al-bayyina. Anda jangan sama antum beberapa petikan-petikan kayak gitu ya. Siapa? Anak baca. Gak mungkin Al-Bayyinah punya santri kayak gini. Di hati ya, gak mungkin. Hah? Di antaranya nuduh saya omongannya kotor. Dari mulai dia pulang dari Yaman sampai sekarang kotor. Kayak gurunya Al-Hajuri. Bahwa disamakan sama Al-Hajuri. Ini yang mana ya kotor-kotor. Hah? Al-Muhim. Hakata ya, kan? Ketika muncul, saya hubungi mereka. Tolong cek siapa sih orang ini. Namanya siapa, saya ingin tahu sebelum saya membantah. langsung semua bergerak. Santri yang dulu dari sini, yang ada di Vius, di Mahfaz, semua bergerak. Cek semuanya. Dada. Hanya keluar dari Vius keterangan Baro'ah. Santri-santri Al-Bayina yang di Vius berlepas diri dari penulis dan tulisannya. Keluar itu langsung. Yang memotori Abdurrahman Palembang, Abdul Hajjaj, Barakallahu fikum. Sparkan semuanya. Mahfaz juga begitu, tidak ada yang tahu. Mereka minta, apa saya perlu, kita perlu usah kayak reviews, terserah antum. Yang jelas setelah saya baca, males bantahnya itu. Tak ilmiah, babar belas, dan justru menunjukkan kebenaran yang saya sampaikan. Ini diantara bukti yang menunjukkan tidak semuanya faham terkait dengan fitnah Halabiyah Ruhailiyah. Dia masih membela Ja'far Soleh. Dia masih membela Ja'far Thalib bahkan. Barakallahu fikum. Wah, kata. Ini buktinya. Dan malas bantah. Barakallahu fikum. Ternyata ketika dari teman-teman dari Vius mengeluarkan Baro'ah tadi itu, ada sanggahan yang kedua dari mereka lagi. Yang dibantah mereka-mereka ini. Ternyata di situ semakin terkuak apa yang mereka maukan dengan ucapan-ucapan saya yang kotor tadi itu. Yang saya sayang sama antum itu ya, ikhwan. Nuduh saya ucapannya kotor karena mengatakan tentang Ja'far Thalib, Pak D, Jamarto, panser-panser tua, mengatakan tentang Dzulqarnain punya dua tanduk. Saya sama antum di sini kemarin ya. Antum bilang, "Lah, tambah enggak ilmiah lah, kita apa marah lagi saya bantah." Eman-eman saya bantah orang kayak gini. Males. Saya semakin menunjukkan betapa dia enggak paham tentang masalah ini. Barakallahu fikum. Sehingga gimana ya, Pak? Ya sudah. Jadi kesimpulannya ada terkait dengan set itu penjelasannya. Yang saya cabut, yang saya istighfar daripadanya, lafaz-lafaz yang saya gunakan terkait dengan masalah itu yang betul-betul nadanya kurang bagus. Pembahasannya kurang tepat. Hanya itu. Terkait dengan muatan isinya, tidak ada yang salah. Terkait dengan apa yang saya terangkan tadi, terkait dengan ikhwan-ikhwan di sana, tidak ada yang salah. Itu semuanya nyata, betul, terjadi, diakui oleh semua teman-teman di Yaman yang betul-betul masih bersih hatinya, baik yang di Vius ataupun yang di Ma'bad. Barakallahu. Sehingga yang saya jabut, yang saya katakan salah, segala macam, bahasa-bahasa yang digunakan terkait dengan itu terlalu mubalaghah, barakallahu. Dan ketika membaca apa yang saya inginkan, yakin dalam tulisan jelas, di suara juga sangat jelas, barakallahu. Sehingga Nabi sampai ke anak, kamu bantah, males. Biar aja sudah. Tidak lama terdengar khabar. Disebarkan di Makassar. Arifin datang ke saya, nyampaikan. Gitu ini ya. Saya sampaikan nih beritanya. Bahkan lagi. Dari Jakarta. Emang sumber dari Jakarta ya, Pak. Bahkan lagi. Sudah, biar aja lah. Jangan ditanggapi. Kalau mereka mau jujur, tentu mereka membawakan sanggahan orang tadi yang ngaku sebagai muridnya Al-Bayina, tapi tidak sebutkan namanya, dan terakhir menyebutkan namanya Muhammad Tawin, Muhammad Raqib Rifai. Ada yang tahu namanya itu? Anda enggak pernah kenal itu? Sopo, tidak kenal ya. Ada. Kalau mereka mau jujur, sebutkan sanggahan ini, sertakan tulisan saya di ruang tunggu bandara itu lengkap dengan audio saya. Biar orang menilai secara langsung. Sertakan pula baro'ahnya ikhwan-ikhwan dari Vius. Lengkap, suruh nilai semuanya. Barakallahu fikum. Tapi yang tersebar hanya sanggahan-sanggahan saja. Itulah, afwan saya dengan bahasa agak kasar sedikit. Itulah jahatnya mereka. Itulah makarnya mereka. Itulah ketidakjujuran mereka. Barakallahu fikum. Naam, barakallahu fikum. Itu bedanya, kalau lu sunnah langsung tidak usah pakai ribut sana ribut sini. Saya beberapa kali memang apa namanya demikian, salah ya. Saya contohkan yang kedua, yang sebelum ini, ketika saya memberikan ceramah di Solo, di Ma'had Ibnu Taimiyah yang lama. Ketika membahas tema meruntuhkan syubhat hizbiyyin. Wah, judulnya ngeri ya. Ada kelas itu. Nah, di sesi tanya jawab ditanya masalah Jamarto. Oh, afwan, Ja'far Thalib. Enggak khawatir kalau Jamar itu dianggap kotor. Padahal Jamar itu singkatan. Ja'far, Umar, Thalib. Dan enggak apa-apa itu ya. Orangnya menyimpang muktadi. Ada apa kok itu puji-puji dia. Nah gitu ya. Rasulullah SAW mengatakan khawarij dengan kilabun nar. Yang ini belum. Jamar itu cukup. Barakallahu fikum. Thalib. Nah ketika itu saya menyampaikan terkait dengan Jamar itu dengan bahasa yang mungkin lagi tinggi intonasinya, lagi semangat, kebablasan. Tapi ikhwan tidak ada yang komentar sedikit pun. Mereka semuanya tidak ada yang komentar, wala ngeluruskan, wala apa gitu. Nah, ketika itu ada yang SMS, bis taklim, langsung ada yang telepon. Itu sebelum taklim sudah banyak yang ngancam-ngancam sudah ikhwan. Ngancam mau datang, kalau ngomong mau dikepruk kepalanya, segala macamnya. Di SMS sana kemari, para mantan-mantan danton-danton siap untuk menculik antum. Macam-macam, anda biarkan aja sudah. Habis taklim langsung ada yang telepon. Anda kasihkan ke Ustaz Solo, anda dengarkan sendiri. Nah, itu begitu, itu ada yang SMS kepada saya. Apa lupa saya, Evan? Apakah kalau Ja'far Thalib taubat harus belajar dulu sama antum? Berarti kalau Al-Hajuri mau tobat harus sama antum dulu belajarnya. Macam-macam. Wah, ada apa lagi ini? Kayaknya ada yang enggak beres lagi ucapannya saya ini. Akhirnya saya dengarkan ulang. Loh, iya. Madani juga bahasanya ini. Akhirnya saya ada kesempatan ketika itu datang ke Ustaz Muhammad ke Cirebon. Ana sampai kepada beliau, ana minta pandangan. Oke, Ustaz. Terkait dengan Ja'far Thalib ini. Rujukan, ya, Ma'ruf, dia begini. Nah, saya ngomong di Solo itu gini. Yo, jangan gitu. Kebablasan itu. Lah itu, Ustaz. Anak juga merasa kebablasan. Tapi kok tidak ada ikhwannya negur, Ustaz. Lah itu kebablasan. Nah, pada kesempatan yang berikutnya, saya kesana lagi ketika itu. Tapi malam hari. Di tempat yang sama. Di kursi yang sama. Di pondok yang sama. Langsung saya sampaikan, saya salah. Langsung ya, Pak. Saya salah. Saya rujuk terkait dengan bahasa. Tolong camkan baik-baik. Bahasa yang saya gunakan terkait dengan Ja'far Mortari. Muatan enggak ada masalah. Bahasa yang saya gunakan terlalu berlebihan. Terlalu keras. Mungkin begitu ya, Pak, ya. Mungkin terbawa oleh suasana segala macamnya sehingga demikian. Langsung di situ. Tidak pakai Syekh Robi, wala Syekh Ubaid, wala yang lainnya. Itu bedanya Ahlus Sunnah dengan yang lain. Mak, enggak masuk ya, ikhwan. Salah. Ada yang salah, langsung akui. Saya salah. Dan ada apa kok malu-malu itu? Setelah saya menyampaikan itu, SMS datang dari banyak ikhwan. Ustaz Atum enggak salah. Gitu. Atum enggak salah, Ustaz. Apa yang satu benar? Gini. Enggak. Saya salah dalam pembahasan saya. Nah, ketika saya ke Banyumas lagi awal bulan, datang ada yang ke saya. Ustaz, saya orangnya yang dulu SMS. Antum tidak salah, Ustaz. Antum itu betul. Begini. Tidak, saya yang salah. Nah, apa lagi? Allahumma sabar. Juga ketika terkait dengan yang kasus yang Yaman itu, banyak Ustaz yang telepon sama saya. Antum tidak salah ya. Antum tidak salah. Saya salah, Ustaz. Tidak, antum tidak salah. Betul. Loh, kalau antum bicara muatan yang saya sampaikan, tidak ada yang salah. Yakin saya tidak salah. Kalau mau bukti yang lebih, juga bisa. Tapi yang dimaksud saat pembahasan saya, Ustaz. Mubalaghahnya terlalu nemen. Gitu loh. Sehingga orang yang mendengarkan itu langsung memahami jelek. Gitu. Ya, khair kalau gitu. Gimana lagi ya, Pak? Jadi yang ngotot salah saya sendiri, saya yang salah. Ya kan memang salah dalam pembahasan tadi barakallah cukup. Khulasanya ikhwan fillah rahimakumullah, yang namanya person-person ahlu sunnah, dai-dai ahlu sunnah itu bukan orang yang maksum, pasti ada salahnya, ada khilafnya, baik dalam masalah fatwa atau menjelaskan dan segala macamnya itu perkara yang biasa. Yang membedakan mereka langsung dan cepat dan mudah untuk beristighfar kepada Allah Azza wa Jal dan mengungkapkan kesalahannya dengan tanpa ada yang menekan, dengan tanpa ada yang maksa, tahu dengan sendirinya. Dan dengan tanpa ada rasa gengsi atau rasa malu disebarkan di kalangan halayak ramai. Yang saya ini masuk-masuk ke dunia maya ya kawan. Grup WA ini, WA itu, maya ini, maya itu, semuanya semua. Barakallahu fikum. Dan alhamdulillah ya enggak ada apa-apa. Ya tidak ada yang kurang dari saya, gini-gini aja. Sekaligus sebagai pembelajaran bagi antum semua. Nah, ketika ada yang salah, jangan takut, jangan malu untuk mengatakan saya salah. Manusia biasa, ilmu kita enggak seberapa, banyak dosanya, banyak salahnya, barakallahu fikum. Salah, katakan salah. Itulah ahlussunnah wal jamaah, barakallahu fikum. Hak, katakan hak. Itu ahlussunnah wal jamaah, barakallahu fikum. Naktafi lahuna wal afu minkum ala al-ithalah. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.